Konsultasi Syariah. Hukum makan bawang. Pertanyaan, benarkah makan bawang mentah itu dilarang? Karena orang yang makan bawang dilarang sholat jamaah di masjid, sementara lelaki harus sholat jamaah di masjid. Mohon penjelasannya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang Anda maksud adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-basala wa thuma wal quratha fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Yang artinya, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang quratha, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Pemahaman yang benar, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa makan bawang hukumnya dilarang, apalagi haram. Namun hadis ini menunjukkan bahwa yang makan bawang, dia tidak boleh hadir dalam sholat berjamaah sampai dia hilangkan dulu pengaruh bau mulutnya karena makan bawang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat untuk makan bawang. Jabir pernah bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama para sahabat. Lalu didatangkan satu periuk berisi bawang bakul. Beliau mencium bau menyengat. Ketika dihidangkan, beliau melihatnya dan tidak mau memakannya. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Kul, fa inni unaji man la tunaji." Yang artinya, silakan kalian makan, karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi menjelaskan hadis Jabir di atas. Larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadi Ayyad menyebutkan dari para ulama Dhahiriyah bahwa bawang haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah. Sementara sholat jamaah bagi mereka fardu ain. Kemudian An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi SAW dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, silahkan makan karena saya sedang bermunajat tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau SAW, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.